إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih pada bab majaa'a fit tatayyur, apa yang telah datang tentang tatayur. Telah sampai pada hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fima akhrajahu, apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Muslim fi sahihihima, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda, la adwa wa la tiyarah, tidak ada penyakit yang menular semata-mata dengan penyakit tersebut. Walatiyarah, tidak ada suara burung menjadikan sialnya suatu urusan. Walahammah, dan tidak pula adanya burung hantu yang bersuara itu menjadi sebab kematian seorang. Wala safara, dan tidak pula bulan Safar sebagai sebab kesialan nasib seorang. Maka qauluhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala safara, fihi salasatu aqwal, tidak ada bulan Safar itu sebagai bulan yang sial. Dalam kalimat wala safar ada tiga tafsiran. Sabaqat wa bayanu rajih minha. Tiga tafsiran itu telah lewat pembahasannya. Kami ulang yang pertama, safara diartikan bulan Safar. Karena orang Arab meyakini bulan Safar sebagai bulan sial, maka Nabi SAW mengingkari. Atau makna yang kedua, Safar adalah penyakit yang ada di perut unta, yang diyakini bisa berpindah kepada unta yang lain yang sehat, maka Nabi mengingkari. Atau makna yang ketiga, di antara makna Safar, bahwa mereka melakukan nasi'ah, menunda suatu perkara dari amalan yang hendak dilakukan sampai datang bulan Safar. Warajih, pendapat yang rajih, pendapat yang pertama, tidak ada bulan Safar sebagai bulan siap. Kenapa? Wal azminatu la dakhala laha fi ta'sir wa fi taqdirillah. Sebab yang namanya waktu-waktu itu tidak masuk padanya pengaruh. Dan tidak pula wa fi taqdirillah azza wa jalla, termasuk dengan takdir Allah azza wa jalla. Sehingga fasafar ka ghairihi, yang namanya bulan Safar seperti bulan yang lainnya. Minal azminah, dari waktu-waktu yang Allah telah takdirkan. Yuqaddiru fihil khair wasyarra, yang namanya bulan ada di dalamnya kebaikan, ada pula kejelekan. Tidak ada hubungannya dengan waktu atau bulan tersebut. Hubungannya ialah dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mengingkari keyakinan orang jahiliyah. Maka ma'asyiral muslimin wa ba'dun nas, ada sebagian orang, idza intaha min sayfis safar arraqa dzalik, kalau telah selesai dari suatu urusan di bulan Safar, mereka pun arraqa dzalik, merasa longgar. Kenapa? Karena mereka meyakini intaha safarul khair wasyar, telah berakhir bulan kebaikan dan kejelekan. Wa ba'dun nas wa hadha min ba'di mudawatil bid'ah bil bid'ah, ucapan ini adalah termasuk jenis mengobati perkara bid'ah dengan perkara bid'ah. Keyakinan bulan Safar sebagai bulan sial itu keyakinan yang bid'ah. Maka perbuatan keyakinan bid'ah tidak bisa disembuhkan dengan perbuatan bid'ah atau ucapan bid'ah. Bid'ah itu diobati dengan sunnah. Bid'ah itu bisa dikembalikan kebaikannya, dirubah dengan sunnah. Banyak orang ingin merubah suatu kemaksiatan, tapi ibaratkan orang, kata orang Arab mengatakan bahwasanya zallaballah zalatil bal zadal ballah, lumpur tambah menjadi lumpur, kata orang sini nasi jadi bubur. Ini ternyata ingin merubah suatu kebid'ahan tapi dengan ucapan yang bid'ah. Bulan Safar berakhir, bulan khair wasyar. Atau kata Syekh, mengobati al-jahlu bil-jahli, mengobati kebodohan dengan kebodohan. Ini tidak bisa kaum muslimin. Kemaksiatan diobati dengan ketaatan. Ibaratkan seorang dai ingin mengobati umat yang sakit. Kalau Anda seorang dai ilallah, mengajak manusia kembali kepada jalannya Allah, maka harus ikhlas. Manakala tidak ikhlas, riya akan hancur. Bahkan orang yang awwalu man ta'sa'ara finnar, orang yang pertama kali dia dirasakan oleh Allah Ta'ala adanya api neraka, seorang yang ta'alamal ilma, dia mempelajari ilmu, dan tetapi niat tujuannya ialah liyuqalu alim, supaya dikatakan orang alim, sehingga orang pun hormat tunduk kepadanya. inilah musibah. Maka harus ikhlas mengobati orang yang sakit, diniatkan ikhlas ibadah karena Allah. Di samping ikhlas harus di atas sunnah. Penyakit yang menimpa umat, kebid'ahan, kemaksiatan, jangan ingin mengobati kemaksiatan kita sendiri terjatuh pada maksiat. Namanya orang mengobati malah bertambah parah. Seorang da'i ila Allah harus menjaga diri. Jangan bermudah-mudah dengan urusan maksiat. Iya. Seorang harus berhati-hati, jangan meremehkan maksiat. Kenapa? Ibaratkan orang mengobati orang kena penyakit akan semakin parah. Iya. Ayu annas. Itu kata Syekh, wa huwa laisa syahrul khair wala syahrul syar. Bulan Safar adalah bulan Safar. Bukan bulan kebaikan, bukan pula bulan kejelekan. Dia adalah Safar. Amma syahrul Ramadan. Adapun kalau kita lihat bulan Ramadan. Fa qauluna innahu syahrul khair. Kalau bulan Ramadan sesungguhnya bulan kebaikan maksudnya. Fal murad bil khair al ibadah. Kalau bulan Ramadan itu bulan kebaikan, maksudnya bulan untuk beribadah. Itu maksud kebaikan. Nah, pada bulan Ramadan Allah jadikan kebaikan-kebaikan pada bulan tersebut, Allah berikan keutamaan di malam harinya, di siang harinya. Maka waqauluhum, atau contoh yang lain, waqauluhum Rajabul Mu'azzam, bulan Rajab yang diagungkan. Kenapa diagungkan? Bina'an 'ala annahu min ashhuril hurum. Karena yang namanya bulan Rajab dibangun di atasnya, diagungkan termasuk bulan-bulan yang mulia, diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla. Walihada angkara ba'dus salaf. Oleh karena itulah sebagian ulama salaf dulu, para pendahulu kita rahimahumullah, mengingkari. Apa yang mereka ingkari? Man idza sami'al bu'mah tana'aqqa. Apabila ada orang mendengar burung hantu bersuara, maka mereka itu mengatakan khairan insyaallah. Lihat. Karena orang ini punya keyakinan burung hantu membawa kematian. Supaya terhindar dari kejelekan, dia pun mengatakan khairan insyaallah. Ini fala yuqalu khair wala syar. Tidak perlu dikomentari. Tidak boleh diyakini suara burung hantu tadi kebaikan atau kejelekan. Tidak ada hubungannya. Bal hiya tana'aqa kabaqiyatit tuyuri. Bahkan dia bersuara itu sebagaimana suara burung yang lain. Burung perenjak berbunyi terus menerus. Tidak ada hubungannya dengan tamu yang datang. Ada kupu masuk ke kamar kita, tidak ada hubungannya dengan tamu yang akan datang. Perhatikan di sini, maka tidak boleh seorang melakukan tatayur sehingga mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diajarkan oleh nabinya. Wa hadhihi al-azminah allati nahafahu Rasul tubayyin wujubut tawakkul Allah. Sehingga waktu-waktu yang Nabi SAW ingkari adanya bulan Safar sebagai bulan sial, ini menunjukkan, menjelaskan kepada kita wujubut tawakkul, wajibnya tawakal Allah. bulan Muharram, atau orang kita mengatakan bulan Syura, sebagian orang takut sebagai bulan yang menyeramkan. Tidak ada orang yang berani melakukan hajat, entah menikahkan anaknya, menyunati putranya, khawatir akan datang petaka sebagai bulan yang menyeramkan. Siapa bilang bulan yang menyeramkan? Bukankah Nabi Nuh, bukankah Nabi Musa di dalam berdakwah menegakkan tauhid itu ditolong oleh Allah di bulan Muharram? Kenapa mesti seorang menggagalkan niat baiknya? Kalau sudah sama-sama cocok, sudah cocok waktunya, cocok uangnya, nunggu apa lagi? Nunggu bulan baik. Ternyata banyak orang yang nikah di selain bulan Muharram, hidupnya juga sengsara. Terjadi perceraian. Apa orang bercerai mesti karena nikah di bulan Muharram? Apa orang sial karena sebab nikah di bulan Muharram? Afala ta'qilun? Coba pakailah akal yang dituntunkan oleh agama kita. Berpikir dengan baik. Kalau sudah sama cocok, waktunya, duitnya, kesempatan, nunggu apa lagi? Sudah lama dia meminang, sudah sama-sama cocok. Khawatir terjatuh kepada perzinaan. Kadang sudah sama cocok waktunya, tapi tidak cocok katanya bulan Safarnya atau bulan Muharramnya. Ini adalah akidah jahiliyah. Nah, maka dengan itu seorang diajarkan yang pertama untuk bertawakal kepada Allah. Yang kedua, menjelaskan kepada kita sikap sidqul azimah, kejujuran, kesungguh-sungguhan dalam al-azimah, berkemauan, berkeinginan kuat. Wala yudha'if al-muslim amama hadhil asya. Jangan menjadikan lemah di hadapan perkara ini semua. Datangnya bulan Muharram, datangnya bulan Safar, atau munculnya angka sial, tidak ada hubungan. Dia harus hadapi tekad yang bulat, insya Allah semuanya adalah dengan takdir Allah, dan dia berusaha melakukannya dengan sebaik-baiknya. Jangan mundur. Waktu bagi orang mukmin berharga. Nabi mengatakan badiru bil a'mal, bersegera beramal, bukan menunda. Karena ada angka sial jadi ditunda, ada bulan yang katanya sial ditunda. Bersegera kata Nabi SAW melakukan amal kebaikan. Fayakunu hina idzin li'anal insan la yakhlu min halat halaini. Dan kata Syekh, seorang itu tidak lepas dari dua keadaan. Dalam hal ini manusia itu tidak lepas dari dua kondisi. Yang pertama, imma ayastajibalaha. Yang pertama, ketika datangnya keyakinan tatoyur tadi, yang pertama ada dua kemungkinan. Ketika muncul tatoyur, hal-hal yang menjadikan tatoyur banyak. Bertemu dengan hari, bertemu dengan tak angka tahun, baik tahun kelahirannya, tatoyur. Ini ada dua keadaan. Yang pertama, imma ayastajibalaha bi ayuqaddim au yuhjim au ma asbaha dhalik, fayakunu hina idzin qad allaqa af'alahu bima haqiqatalahu wala aslalahu. Kondisi yang pertama kata Syekh, keadaan yang pertama bisa jadi kondisinya orang tersebut yastajibulaha, memenuhi keinginan dengan adanya tatoyur. dia ijabahi, dia terima tatoyur yang muncul. Dia yuqaddim au yuhjim. Entah dia melanjutkan atau mundur. Maju ya karena tatoyur, mundur juga karena tatoyur. Au ma asbaha dzalik, atau yang sejenis itu. Dia gagalkan karena wah ini angkanya untung. Dia lanjutkan, oh angkanya untung. Tatoyur. Fayakuna hinaidin, orang yang modelnya seperti ini berarti allaqa af'alahu, dia menggantungkan hatinya. Dia menggantungkan perbuatannya. Bima la haqiqata laha, dengan perkara yang tidak ada hakikatnya, tidak ada kenyataannya. Wala aslalahu, dan perkara yang tidak ada asalnya. Itu cuma katanya. Itu disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Kitanya primbon atau apa. Itu pun tidak jelas bagaimana sejarah usal-usulnya. Bukan berdasarkan dalil minal Quran wa sunnah. Wahuwa na' minasyirki, dan ini termasuk jenis kesyirikan. Sebagaimana hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis marfu' dari Ibnu Mas'ud, inna tiyarata syirkun, sesungguhnya tatayyur-tatayyur itu termasuk jenis kesyirikan. Sesungguhnya tatoyur itu termasuk jenis kesyirikan. Yep. Kenapa dikatakan termasuk kesyirikan? Kenapa itu termasuk jenis kesyirikan? Karena dia itu menggantungkan kepada sebab la lam yaj'alhu syar'u minhu sababa, karena dia telah menjadikan suatu sebab yang syariat tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Maka kalau dia yakini itu sebagai sebab, itu sebagai bentuk syirik ashghar. Itu sebagai bentuk syirik ashghar. Kalau diyakini itu sebagai penyebabnya, berarti ada pencipta selain Allah. Berarti meyakini burung, suara burung tadi ikut mengatur bersama Allah. Ini nantinya jadi syirik akbar, syirik dalam rububiyah. Ma'asyiral muslimin, ini bukan perkara ringan. Sampai saya masih ingat, ada sebuah partai yang menisbatkan dirinya Islami. Tetapi kita melihat ternyata dia meyakini adanya angka yang hoki, angka yang menguntungkan sebagai angka nomor partainya. Sampai diumumkan bagi siapa saja yang memiliki anak yang lahirnya pada tanggal angka tersebut dapat hadiah. Ini sesungguhnya kejahilan. Kejahilan Islam yang seperti apa yang akan dibela oleh kalian? Maka belajarlah sebelum memimpin. Kata Nabi dalam riwayat Bukhari, telah datang riwayat dari Umar bin Khattab, ta'alamu qabla an tasawwadu, belajar-belajar sebelum kalian dijadikan pemimpin. Memimpin itu berat, banyak urusannya, melalaikan waktu untuk belajar kadang. Maka benarlah kata Umar, belajar dan belajar sebelum Anda dijadikan pemimpin. Menyibukkan kepemimpinan. di dunia. Kadang melalaikan waktu beribadah, belajar. Oleh karena itu pentingnya seorang belajar mengkaji Islam yang datang dari bimbingan para ulamanya. Wa imma la ya, kemungkinan yang kedua, itu kemungkinan yang pertama, dia memenuhi keinginan tatoyurnya berarti terjatuh kepada syirik. Wa imma, atau kemungkinan yang kedua, ketika muncul perkara yang kadang memunculkan tatoyur, imma la yastajibu, dia tidak mengijabai, dia tidak menerima, tidak meyakini, bi ayakuna indahu na' minat tawakkul, dia memiliki jenis ketawakalan, dia hadapi dengan tawakal, wa yuqaddim wa la yubali, dia maju tidak peduli. Ini bulan apa? Bulan Safar. Ini bulan apa? Bulan Muharram. Maju. Tidak ada bulan Muharram, bulan sial. Nikahnya sekarang saja tidak apa-apa. Kita hadapi. Nah, tawakkal ala Allah. Fa idza azamta fa tawakkal ala Allah. Kalau sudah berazam, bertawakal kepada Allah. Itu secara mukmin. Tidak kemudian mengikuti bisikan syaitan. Dia maju. Tidak peduli. Lakin yabqa fi nafsihi na' min alham awil gham. Namun kadang tersisa di dalam dirinya jenis kegundahan dan kebingungan. Wa hadza in kana ahwan min al-awwal, dan ini walaupun lebih ringan dari yang pertama. Lakin yajibu alla yastajib lidai hadhil asya. Namun wajib bagi orang tersebut untuk tidak memenuhi bisikan-bisikan yang muncul tadi. Allati nafaha Rasul alaihi salatu wasalam mutlaqa. Yang Rasul SAW telah meniadakan secara mutlak tadi. Tidak ada penyakit yang menular dengan sebab penyakit tersebut. Tidak ada tatoyur. Tidak ada burung hantu menjadikan kematian. Tidak ada bulan Safar membawa kesialan. Ditolak berdasarkan apa yang dinasehatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau dia demikian, wa yakuna mu'tamidan 'ala Allah, dia bersandar hatinya hanya kepada Allah. Tidak takut menghadapi apa yang akan terjadi karena dia sudah serahkan urusannya kepada Allah. Bukankah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ada takdir yang kita tidak tahu, sehingga kita hanya berusaha sesuai dengan syariat. Syariat menentukan demikian. Kita berusaha menempuh jalan secara syar'i atau perkara yang memang mubah, tertempuh jalannya. Ya, tidak dihubungkan dengan bulan hari tertentu sebagai kesialan. Lihatlah bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Wa ba'dun nas, ada lagi contoh di sana. Sebagian orang, qad yaftahul mushaf, dia kadang buka mushaf, buka Al-Quran, tetapi untuk tatoyur. Dia buka Al-Quran tapi muncul tatoyur. Apa itu? Litolabit tafa'ul, untuk memunculkan sikap optimis. Fa'idha nadhara dhakara nar tasha'ama. Begitu dia buka mushafnya, dia baca ayat pertamanya, berceritakan neraka, dia langsung pesimis. Wa'idha nadhara fil jannah, wa idza nadhara dzikral jannah qala hadza fa'lun thayyib. Tapi kalau muncul ayat pertama yang dibaca adalah tentang surga, ini perkara yang thayyib. Baik, fa hadza mislu amalil jahiliyah. Perbuatan ini ayuhan nas, kata Syekh, termasuk perilaku orang jahiliyah. Kenapa? Karena termasuk jenis yastaqsimun bil azlam, mengundi nasib. mengundi nasib untung dan sial dengan melakukan cara seperti tadi, ini perilaku orang jahiliyah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu min amali syaitan rizun min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 90, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya yang namanya khamr yang bikin kepala jadi tertutup akal sehatnya, apapun namanya, sabu-sabu, apapun jenisnya atau yang lainnya, ataupun maisir, judi, wal ansab memberikan sajen-sajen untuk berhala, sajen-sajen untuk gunung, untuk laut, untuk rumah, untuk pertelon, wal azlam, dan azlam mengundi nasib. Kalau dulu orang jahiliyah mengundi nasib pakai anak panah, busur panah ya. Disebutkan panahnya, nanti diambil, wah ini untung. Kalau dia ambil tanda panah tertentu yang diyakini itu membawa keuntungan, dia ambil, dia lanjutkan perjalanan. Kalau ternyata panah yang dia ambil ada tanda bagian yang tidak menguntungkan, kata mereka, dia gagalkan keinginannya. Itulah mengundi nasib. Mengundi nasib seperti ini termasuk, artinya untung-untungan tadi, termasuk perbuatan kotor. Ridzun, kata Ibnu Katsir, ismun, dosa. Min amali syaitan, perbuatannya setan. Fajtanibuh, jauhi. La'alakum tuflihun, agar kalian beruntung. Berarti, membaca Al-Quran bukan untuk mencari tanda untung atau sia. Baca saja. Kadang orang membaca Al-Quran tapi niatnya mencari dunia. Tidak? Seperti orang munafikin. Dia baca Al-Quran, rihu thayyib, baunya sedap, ta'muhu, tapi rasanya pahit. Ada orang baca Quran tapi munafik. Itu digambarkan oleh Nabi seperti buah yang harum baunya tapi pahit. Tidak ada rasanya, pahit rasanya. Orang mukmin kalau baca Quran baunya wangi, enak rasanya. Ya, buah yang baunya wangi, enak juga rasanya. Itu orang mukmin. Maka orang baca Quran bermacam-macam ya. Jangan tergiur, terpesona. Wah, bagus sekali bacaannya. Atau bacaannya luar biasa. Kita lihat untuk kemana dibacanya. Qurannya benar. Tapi kalau yang baca orang-orang munafikin, dirusak. Sebagaimana orang-orang orientalis belajar Islam untuk merusak Islam. Ya. Nah, kita harus ikhlaskan di saat membaca Al-Quran. Bukan untuk ngundi nasib. Falhasil, maka yang bisa kita ambil hasilnya, annana naqul la taj'al ala baluk mislu hadhil umur itlaqa. Jangan kamu jadikan kondisi kamu pada kondisi tertentu tadi secara mutlak. Fal asbab al-ma'lumah al-zahirah taqi asbab syar wa amal asbab allati lam yaj'alha asyaru sababan bal nafaha fala yajuzu laka an tata'allaq biha. Maka sebab-sebab yang sudah jelas diketahui secara nyata, yang jelas mengandung kejelekan, maka dijaga dari sebab-sebab kejelekan. Adapun sebab-sebab yang tidak pernah dijadikan oleh syariat sebagai sebab, bahkan ditolak sebagai sebab, seperti tadi ya, bulan Safar dianggap sebagai sebab sial, agama menolak dan tidak pernah dijadikan sebab oleh Allah Ta'ala, maka fala yajuz, tidak boleh anda menjadikan anta ta'allaqa biha, menggantungkan dengannya. Bal ihmadillah alal afiyah, bahkan pujilah Allah. Pujilah Allah dengan segala bentuk kebaikan yang didapat. Wakul, katakan, Rabbana alaika tawakkalna. Wahai Rabb kami, kepada engkau lah kami bertawakal. Karena yang namanya tawakal itu nisful ibadah, separoh dari ibadah. Orang beribadah tanpa ada tawakal berarti telah hilang separohnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Pertolongan yang sudah ditentukan secara syariat banyak. Nabi menentukan beberapa sebab yang itu dibolehkan. Ketika ada orang sakit, Nabi memerintahkan berobat. Karena Allah Ta'ala tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan apanya? Obatnya. Alima man alima, jahila man jahil. Allah beritahu orang yang diberitahu. Allah biarkan tidak ngerti orang yang tidak ngerti. Berobat tentu dengan cara yang boleh. Tidak mengandung unsur haram, apalagi mengandung unsur kesyirikan. Perhatikan di sini. Selama itu diperbolehkan secara syar'i, secara tabii, maka lakukan. Bertawakal kepada Allah. Jangan bertatoyur. Atau sampai menjadikan keyakinan kalau ini sebab yang mendatangkan kebaikan. Itu syirik nantinya. Kita hanya bersandar kepada Allah, adapun sebab kadang bisa menjadikan baiknya atau tidak baiknya keadaan. Kita hanya berusaha sesuai dengan apa yang dituntunkan. Setelah beliau sebutkan empat macam yang diingkari dalam hadis Bukhari dan Muslim, dalam lafaz Muslim ada dua tambahan. Dalam lafaz Muslim, khusus lafaznya Muslim, itu ada dua tambahan. Yang pertama, wala nau. Apa itu nau? Nau wahidun al-anwa. Anwa yaitu manazilul qamar. Nau adalah posisi rembulan. Wahiya samanu wa isrun manzilah. Memiliki ada 28 manzilah posisi. Kullu manzilatin laha najmun. Masing-masing posisi ada bintangnya. Taduru bimadaris sanah. Dia berputar sesuai dengan hitungan tahun. Itu adalah al-anwa. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah pada kalimat an-nau. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.